cinta. Engkau tak pernah ku lupa. Raga jiwaku bergelora saat ku sebutkan Indonesia. Aman sejahtera itu impianku. Tanah air tempat aku mengadu untayan peristiwa di hidupku. Akan ku ukirkan selalu dalam kalbu nan indah permai negeriku Indonesia. Persatuan Indonesia, erat persaudaraan kita. Persatuan Indonesia, langkah kita maju bersama. Persatuan Indonesia, dasar kita membangun bangsa. Persatuan Indonesia, menuju bangsa sejahtera. Tanah